dong kau sayang tak berarti. Apa yang mereka katakan ku tak mengerti. Ku masih dalam jalanku, masih tetap akan maju. Terlalu banyak omong kau sayang tak berarti. Apa yang mereka katakan ku tak mengerti. Tak bisa menghentikanku, tak bisa menghentikanku. Hey hey girls, biarkan mereka semua pada bicara. Hey hey girls, jangan hiraukan semua kata mereka. Tetaplah pada jalanmu, teruslah melangkah maju. Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kemampuanmu. Show me what you can for me. Show me what you can. Show me what you can for me. Show me what you can. Bisa mencibirmu lagi. Walaupun dunia bilang kau takkan bisa, akan kubuktikan semua akan kau raih. Hingga semua ini bukan mimpi lagi. Hey hey girls, biarkan mereka semua pada bicara. Hey hey girls, jangan hiraukan semua kata mereka. Tetaplah pada jalanmu, teruslah melangkah maju. Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kemampuanmu. Show me what you can for me. Show me what you get from me. Show me what you get from me. Show me what you get from me. Show me what you. Terlalu banyak omong kosong yang tak berarti. Apa yang mereka kata-kata ku mengerti. Show me what you get from me. Show me what you. Show me what you get from me. Show me what you. Show me what you get from me. Show me what you. Apa yang mereka katakan tak ku mengerti. Biarkan musik membuatmu menari, membawamu terbang dan melupakan hari. Let the music take over your body. Don't stop, just move. Come feel the groove. Don't stop, ikutilah irama dan lepaskan semua badanmu.